أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya tempat kembali. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kami bersore hari di atas fitrah Islam, di atas kata keikhlasan, di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di atas millah bapak kami Ibrahim yang hanif, dan ia bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Mentari beranjak ke peraduan, siang berganti malam menjelang. Kulihat burung terbang melayang, pohon-pohonan tenang dan diam. Seakan bertas di atas kekuasaan dan keagungan Allah Ar-Rahman. Ya Allah, ku pun zikir padamu agar kau dekatkan hatiku padamu. Ya Allah, limpahkanlah kurniamu agar ku rasakan cintamu. Allah, soreku ini atas fitrah Islam, atas agama Nabi Muhammad, dan atas fitrah Nabi Ibrahim yang hanif. Ya Allah, selamatkanlah akhirku. Kulihat burung terbang melayang, pohon-pohonan tenang dan diam. Seakan bertasbih atas kekuasaan dan keagungan Allah Ar-Rahman. Ya Allah, ku pun zikir padamu agar kau dekatkan hatiku padamu. Ya Allah, limpahkanlah kurniamu agar ku rasakan cintamu. Allah, soreku ini atas fitrah Islam, atas agama Nabi Muhammad, tasbihlah Nabi Ibrahim yang adil. Ya Allah, selamatkanlah airku. Allah, di sore ini ku hitung amalku yang telah kulakukan hari ini. Terimalah kebajikanku, ampunkan dosaku. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Allah, soreku ini atas fitrah Islam, atas agama Nabi Muhammad, dan atas milah Nabi Ibrahim yang hanif. Ya Allah, selamatkanlah airku. Ya Allah.